Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Yahya ibnu Bishrin. Yahya ibnu Bishr al-Balakhi. Nah, al-Balakhi atau al-Balakhi. Yahya ibnu Bishrin al-Balakhi. Abu Zakaria al-Fallas. Abu Zakaria al-Fallas. Gunakan sin. Thiqatun zahidun. Thiqatun zahidun. Nah, beliau fiqah, terpercaya, zahid artinya orang yang zuhud. Qala haddatsana Qabisah. Qabisah ibnu Uqbah. Qabisah bin Uqbah bin Muhammad bin Sufyan. Naam, As-Sawai atau As-Suwai. Abu Amir, Abu Amir Al-Kufi. Abu Amir Al-Kufi saduqun rubbama khalafa. حدثنا قال حدثنا سفيان. سفيان di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq. Namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Naam. Amirul Mukminin fil hadis. Beliau imam dalam ilmu hadis. Barakallahu fikum. Naam. Jadi bukan semata-mata fiqah ya, tapi sudah di atasnya imamnya sudah. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq. An Rabah. An Rabah. Rabah bin Abi Ma'ruf. Rabah bin Abi Ma'ruf. Bin Abi Sarah. Al-Makki. Al-Makki. Shaduqun lahu awham. Shaduqun lahu awham. Dia rawi yang shaduq dan memiliki beberapa kesalahan dalam periwayatan. Rawi yang shaduq hadisnya dihasankan. Rawi yang shaduq hadisnya dihasankan. Tayyib. Wa Abu Ubaidillah. An Abi Ubaidillah. An Abi Ubaidillah. Namanya adalah Salim Al-Makki. Salim Al-Makki. Naam. Shaduqun, dia rawi yang shaduq. Baik. Untuk terjemahnya Abu Ubaidillah, ini kalau antum cari di Tahzibu Tahzib atau Taqribu Tahzib, tidak akan antum temukan. Karena tidak disebutkan tarajimnya di sana. Antum bisa lihat dalam Tarikhul Kabir. Terjemah atau biografi singkat dari Abu Ubaidillah ini. Dalam Tarikhul Kabir. Jilid 4. Halaman 126. Jilid 4 halaman 126. Atau pada nomor urutan 2196. Ya. Nah, tadi sempat cari. Tidak ada dalam tahzib ataupun takrib. Nah, alhamdulillah di syarah disebutkan ya isyarahnya. Barakallahu fikum, ternyata memang benar tidak disebutkan dalam tahzib ataupun takrib apalagi. Nah, tarojimnya ada dalam kitab Tarikhul Kabir pada jilid dan nomor yang sudah kita sebutkan. An Mujahid, dari Mujahid. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki. Naam. Wa yuqal Ibnu Jubair. Ada yang berpendapat nama ayahnya adalah Jubair. Mujahid Ibnu Jubair. Qala Al-Hafid wal Asah Al-Awwal. Yang benar adalah yang pertama, yaitu Mujahid Ibnu Jabr. Nah, kunyah beliau adalah Abul Hajjaj Al-Qurashi. Abul Hajjaj Al-Qurashi. Nah, ada di sini yang berkunyah Abul Hajjaj? Angkat tangan. Ada nggak? Enggak ada. Nah, Abul Hajjaj Al-Qurashi itu kunyahnya Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki. Thiqatun imamun fit tafsir. Thiqatun imamun fit tafsir. Qala Imam Mujahid, beliau bercerita. Laqiyani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha bimankibi min warai. Naam. Beliau mengatakan, berjumpa denganku seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengambil atau menyentuh pundakku dari belakang. Nah, barakallahu fikum, ya. Dan ini biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, dan yang seperti ini bisa kita teladani, ya, ketika kita ingin barakallahu fikum memanggil teman kita dari arah belakang, ya, kita pegang pundaknya. Nah, ya. Baik. Itu menunjukkan barakallahu fikum cara untuk, ya, bersahabat. Nah. Dan Nabi beberapa kali melakukan ini pada sahabat-sahabat beliau. Nah, jadi kalau mau ngobrol, dipegang pundaknya, barakallahu fikum, na'am, itu untuk, ya, menyamakan frekuensi. Ya, artinya apa? Biar connect. Ya, biar koneksinya cepat karena frekuensinya sama. Jadi kalau ngobrol itu enak. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ini pada masa-masa normal, ya. Nah, tapi kalau pada masa-masa pandemi, tentu, ya, sesuai dengan protokol. Jaga jarak. Kalau pada masa-masa normal seperti itu. Untuk menunjukkan kedekatan, untuk memberikan kenyamanan, ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Qala amma inni uhibbuka. Maka orang tadi setelah menyentuh pundakku, dia pun melanjutkan dengan ucapannya, adapun aku, maka aku menyayangimu atau mencintaimu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Hal ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum, ucapan inni uhibbuka fillah itu bisa ditujukan dari pihak, ya, yang kecil pada pihak yang besar atau yang besar kepada yang kecil. Nah. Fa hadza yadullu ala anna qaul inni uhibbuka fillah qad yakunu minal a'la ilal adna. Awil adna ilal a'la. Naam. Barakallahu fikum. Jadi tindakan ini menunjukkan bahwa ucapan inni uhibbuka fillah itu terkadang diucapkan oleh orang yang lebih besar, orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih kecil, yang lebih rendah, atau diucapkan oleh orang yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya. Tentu yang lebih dahulu yang mengucapkan adalah yang lebih baik. Nah. Jadi tidak barakallahu fikum nunggu. Saya akan lebih tua. Saya akan lebih senior, ya. Saya akan lebih pintar. Saya akan lebih ganteng, ya. Harusnya dia yang mengatakan itu lebih dahulu. Nah, baru nanti saya kasih jawaban. Tidak. Ini lihat seorang sahabi yang tentu derajatnya lebih tinggi daripada tabi'i memberikan contoh yang demikian. Barakallahu fikum. Ya. seorang guru kepada murid, ya, barakallahu, ya fulan, inni uhibbuka fillah. Naam. Isma' nasihati. Dengarkanlah nasihatku. Barakallahu fikum. Qala, maka Mujahid menjawab, ahabbaqallahu alladhi ahbabtani lahu. Nah. Qala, ahabbaqallahu alladhi ahbabtani lahu. Maka Mujahid mengatakan, semoga Allah mencintaimu yang engkau mencintai aku dengan sebabnya, yaitu karena Allah. Lahu kembali kepada lafaz jalalah Allah. Nah, ya. Wa fi hadza barakallahu fikum irsyad ila jawab qaul inni uhibbuka fillah. Wa fi hadza irsyadun jawab ila alqaul inni uhibbuka fillah. Di dalamnya ada jawaban, ada bimbingan bagaimana kita menjawab. Ya, kalau ada orang yang menyampaikan pesan tersebut kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Entah secara langsung, ya fulan, ya akhi, inni uhibbuka fillah. Maka kita menjawab, ahabbaqallah alladhi ahbabtani lahu. Itu cara menjawabnya. Ya, nah. Atau melalui pesan singkat, ya, di WA, barakallahu fikum, na'am. Bismillah, assalamualaikum, ya akhi, inni uhibbuka fillah. Na'am, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, ya, ahabbaqallah alladhi ahbabtani lahu. Na'am, barakallahu fikum. Itu cara menjawab dari ucapan ahabbaqallah atau inni uhibbuka fillah. Faqala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka sahabat tadi menyebutkan alasannya, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabba. Kata sahabat tadi, kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, apabila seseorang menyayangi saudaranya, ya, orang yang lain, maka hendaknya dia kabarkan hal itu bahwa dia menyayanginya. Nah, ma akhbartuka. Kalau bukan Nabi yang memberikan pesan seperti itu, aku tidak akan memberitahu kepada kamu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sungkan atau malu atau tidak enak. Tapi karena Nabi yang mengatakannya, barakallahu fikum, dilaksanakan. Nah, kita udah seminggu pelajaran ini. Udah diamalkan atau belum? Ya. Lewat aja kayaknya. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya. Pagi-pagi ketemu, barakallahu fikum, ya. Nah, mau masuk ke dalam dares, barakallahu fikum, atau duduk di samping. Ya. Siap-siap lagi untuk belajar. Jangan diem-dieman. Assalamualaikum, ya akhi. Ini uhibbuka fillah. Nah, ya. Waalaikumsalam. Ya. Ahabbaqallah alladhi ahbabtani lahu. Langsung diamalkan. Ya. Kita udah seminggu. Kayaknya dingin-dingin aja. Nah. Barakallahu. Jangan sungkan. Jangan malu. Barakallahu. Nah. Seperti seorang sahabah tadi. Karena Nabi yang memberitakannya. Ya. Amalkan. Seandainya kalau bukan Nabi yang memberitakannya, enggak tak kasih tahu kamu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Takutnya nanti kegeeran atau bagaimana, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi karena Nabi memerintahkan, maka saya laksanakan. Ya. Nah, jangan sampai nunggu minggu depan, ya. Nah, barakallahu fikum. Diamalkan. Nah, ya, diamalkan. Barakallahu fikum. Qala thumma akhadha ya'ridu alayya al-khutbah. Qala amma indana jariyatun ama innaha awra. Kemudian setelah itu sahabat tadi, ya, beliau pun segera beranjak, na'am, berpaling dari aku, barakallahu fikum, dan menyebutkan khutbahnya, barakallahu fikum, na'am. Dan mengatakan, adapun, ya, sesungguhnya di sisi kita ada seorang, ya, jariah, budak wanita yang dia dalam kondisi, barakallahu fikum, na'am, buta. Al-Mu'adzin yu'adzin. Ayo. Ada yang diralat terkait dengan penggalan terakhir. Naam. Terjemahan yang tepat. Qala thumma akhadha yu'ridu alayya al-khitbah. Bukan khutbah. Nah. Kemudian sahabat tadi mulai menawarkan kepada aku untuk melamar seorang gadis. Nah. Ya. Nah. Dari situ diambil, barakallahu fikum, ya, diperbolehkan bagi seorang guru menawarkan, ya, na'am, seorang gadis kepada muridnya untuk dinikahi. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Dan ini diamalkan oleh generasi-generasi terdahulu, barakallahu fikum. Jadi mereka enggak jual mahal begitu, ya. Artian bukan pula murahan. Nah. Tapi mereka melihat ketika ada seorang rajulun saleh, seorang laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik, ya, baik akhlaknya, baik ilmunya, baik adabnya, baik amalnya, nah, fal yubadir atau fabadaro, maka mereka bersegera untuk, barakallahu fikum, mengambil laki-laki tadi. Nah, iya, untuk menjadi menantunya atau keponakannya, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya. Nah, al-kisah ini seru nih. Orang yang mulia pada saat itu, barakallahu fikum, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib. Nah, barakallahu fikum. Iya. Beliau termasuk imam besar pada zamannya. Nah, beliau punya seorang murid, barakallahu fikum, yang sudah lama tidak hadir dalam majelis ilmu. Barakallahu fikum. Lama enggak hadir. Kemudian baru datang ikut majelis. Setelah selesai dipanggil sama Said. Nah. Sa'ad. Lah baik ya, Syekh. Tanya. Kenapa kok beberapa hari ini kamu tidak pernah terlihat di majelis ilmu? Karena beliau tahu ini talib yang sangat semangat, ya, talib yang sangat haus akan ilmu. tumben beberapa hari tidak pernah hadir. Maka barakallahu fikum, dia mengatakan, ya mohon maaf wahai syekh, naam, saya dapat musibah, istri saya meninggal, ya, sehingga saya sibuk untuk mengurus pemakamannya sehingga enggak sempat ikut dalam majelis ilmu. Kemudian beliau mendoakan agar dia bersabar. Kemudian setelah itu langsung, ya. Nah, apa itu? Harus move on. Ya. Jangan sedih terus. Apa itu? Maukah kamu menikah lagi? Langsung loh. Ya kan? Nah. Kalau guru-guru zaman sekarang mungkin masih enggak enak ya kan? Wah, masa baru tinggal mati istrinya mau langsung ditawarin nikah lagi ya kan? Langsung. Mau nikah lagi? Ya sih, saya ini orang miskin, ya. Mana ada gadis-gadis yang mau dengan saya, ya. Mana ada orang tua yang mau menikahkan anaknya dengan laki-laki seperti saya. Kalau saya ada stok, gimana? Nah, ya. Kalau saya punya calonnya, bagaimana? Siap? Ya kalau ada mau sih. Nah, ternyata move on langsung dia, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, jangan lama-lama ya. Bersedih itu barakallahu fikum. Nah. Segera move on. Kalau ada boleh sih, ya. Tentu saya berkenan. Apalagi calonnya ini dari panjenengan, dari gurunya. Insyaallah ya kan? Sudah seleksi yang berkali-kali ya kan. Nah, kalau yang nawari guru itu insyaallah. Nah, tidak mungkin guru nawari yang jelek-jelek untuk muridnya. Oh, ya sudah. Nah. Pulang ke rumah. Barakallahu. Ya, lagi beres-beres di rumah ya kan. Nah, klotak-klotek gitu ya sendirian. Nah, udah gak ada istrinya. Nah, mungkin cucian macam-macam ya kan, masak. Habis itu dia keluar salat maghrib, pulang. Pulang dari salat maghrib, barakallahu fikum. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Man? Said. Kok Said? Ya. Said sopoi, ya. Naam. Dia di dalam hatinya bertanya-tanya, dia tidak menduga kalau yang di depan tadi adalah gurunya. Nah, di Madinah ini siapa yang namanya Said ya teman-temanku? Enggak ada. Paling gurunya itu namanya Said. Masa guru datang ini? Datang ke rumah? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dibuka. Barakallahu fikum. Ya, jeng bener, ya. Ternyata gurunya Said bin Musayyib. Masya Allah, ya dia kaget luar biasa. Barakallahu fikum, ya. Ada apa tuan guru? Ya, kenapa anda bersusah-susah datang ke sini? Kalau memang ada perlu sesuatu, tinggal, ya, utus seseorang sampaikan saya akan siap untuk mendatangi tuan guru. Nah, tidak, ya. Barakallahu fikum. Nah, orang seperti kamu lebih pantas saya hormati. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian, barakallahu fikum. Beliau menarik seseorang di belakangnya. Ya, ternyata sudah ada seorang gadis di belakang beliau. Dan itu adalah putrinya Said bin Musayyib. Nah, dijodohkan langsung sama anaknya. Ini putriku. Ya, aku nikahkan denganmu dengan mahar. Ya, yang sudah disebutkan demikian dan demikian. Nah, bingung tadi muridnya, bengong. Ini serius ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dalam hatinya. Ayo. Ya, jangan bengong aja. Nah, ya akhirnya Qabil tuh sudah barakallahu fikum ya. Nah. Baik. Ya sudah. Menikahlah saat itu. Cepat prosesnya. Ya kan? Dari Darus Ba'da Asar tadi. Ada yang ikut gak Darus Ba'da Asar tadi? Gak ada Darus ya. Nah, ngobrol-ngobrol sama gurunya. Habis maghrib langsung nikah. Barakallahu fikum. Dapatnya pun putrinya. Barakallahu fikum Sa'id Ibn Musayyib. Nah, barakallahu fikum. Wah, itu dia kegirangan luar biasa. Barakallahu fikum ya. Nah, kayak dapat ya tertimpa durian runtuh gitu ya. Nah, tapi kasihan juga kalau duriannya tajam-tajam itu ya. Baik, wah senang sekali. Akhirnya dia barakallahu fikum dia mengundang tetangga-tetangganya barakallahu fikum untuk mengadakan walimah sederhana barakallahu fikum. Nah, ya. Baik, Sa'id Ibn Musayyib menikahkan putrinya denganku barakallahu fikum. Nah, dan putrinya Sa'id Ibnu Musayyib ini bukan sembarang wanita. Nah, dia ini pernah dicoba untuk dilamar oleh seorang putra mahkota, anak raja, pangeran. Tapi sama Sa'id ditolak. Enggak. Ya. Dinikahkan sama seorang pria yang miskin papa. Barakallahu. Ya. Nah, tapi karena Sa'id melihat barakallahu fikum dia seorang laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh. Naam. Ya dinikahkan dengan mahar barakallahu fikum ala kadarnya. Barakallahu fikum. Naam. Setelah itu malah enggak masuk darus lagi coba. Ya. Naam. Enggak pernah kelihatan. Udah lama baru kelihatan. Ya. Nah. Ditanya sama Said. Mantu. Ya. Kemana aja lo kagak kelihatan lama ini. Itu versi Betawi. Ya kan. Nah. Gimana. Ya. Anak gadis yang tak titipkan kemarin. Nah. Masya Allah sih. Ya. Jazakallah khair. Nah. Ternyata ya dia adalah wanita yang luar biasa. Nah, dia mengkhidmat suaminya luar dan dalam. Ya, barakallahu fikum. Kenapa kamu tidak pernah ikut taklim lagi? Ya, gimana saya mau pergi taklim? Wong ilmunya ada di rumah saya sih. Ternyata anaknya Sa'id Ibn Musayyib ya seorang pakar hadis, pakar fikih, pakar Quran ya, belajar sama istrinya dia. Nah, ya, belajar bareng. Nah, jadi bulan madunya belajar barakallahu fikum. Nah, honeymoon-nya di rumah, ya kan? Nah, apalagi pandemi kayak gini ya kan? Jangan honeymoon kemana-mana ya, di rumah aja barakallahu fikum. Nah. Kok nyambungnya ke sini ya kan? Nah. Ya di rumah. Ya enggak kemana-mana barakallahu fikum. Ya, menimba ilmu dari istrinya, anak seorang ulama besar. Tentu didikannya luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia enggak pernah kelihatan ya. Kemudian Ibnu Musayyib hanya tersenyum saja. Barakallahu fikum. Baik. Itu contoh ya bahwa generasi yang di rekomendasi yang diberikan barakallahu fikum pujian yang luar biasa itu demikian. Mereka tidak malu dan tidak sungkan padahal anaknya ini bukan wanita sembarangan. Nah. Iya. Untuk dia tawarkan kepada kalau dia melihat ada seorang laki-laki yang saleh. Nah, ya. Jadi kalau antum pengen seperti muridnya Sa'id Ibn Musayyib, jadilah laki-laki yang saleh. Allahumma amin. Ya kan siapa tahu nanti ustadz-ustadznya ada yang menawarkan ya kan. Nah, barakallahu fikum. Entah putrinya atau murid-muridnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya fulan. Nah, ya. Baik. Jadilah laki-laki yang saleh yang baik, ya, belajar yang rajin, barakallahu fikum. Naam. Tapi ingat, diniatkan itu semua lillahi ta'ala. Jangan buat ditawari ustaz, ya. Nah, jadi niatnya berubah, barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa 'alaitiklan. Kita lihat. Kalau untuk kasusnya Mujahid ini agak sedikit berbeda. Nah. Qala, maka seorang sahabat tadi berkata, "Inna indana jariyatun." Sesungguhnya di sisi kami ada seorang gadis. Ya, kami punya seorang gadis jariyah, biasanya di mutlakkan untuk seorang budak wanita yang ditawarkan oleh Mujahid, yang ditawarkan oleh sahabat tadi kepada Mujahid. Tapi budak ini ada aibnya. Ama innaha aura. Tapi budak tersebut aura. Nah, aura itu maknanya adalah barakallahu fikum allati zahabat ihda ainaiha. Allati zahabat ihda ainaiha. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Yaitu seorang wanita yang kehilangan satu matanya. Jadi buta. Oh, tadi katanya ustaz, enggak mungkinlah guru nawari muridnya yang jelek-jelek, ya kan? Nah, ini buktinya buta ditawarin. Tidak demikian. Ya, pemahamannya barakallahu fikum. Nah, dijelaskan oleh mereka para ulama, hadza laqimata lahu. Ya. Kondisi fisik wanita tersebut dalam kondisi buta pada masa saat itu tidak begitu mereka barakallahu fikum na'am anggap ya sesuatu yang besar atau berharga. Nah, idza kanat diniyatan salihatan atau dayyinatan salihatan. Apabila wanita tersebut adalah wanita yang saleh. Artinya buta mata yang dia miliki ya itu bisa tertutupi dengan kesolehan yang ada padanya. Barakallahu fikum. Bayangkan, Mujahid ditawarkan oleh gurunya seorang wanita yang buta. Ya, itu bukan menunjukkan penghinaan atau pelecehan. Barakallahu fikum. Tapi itu menunjukkan barakallahu fikum perhatian seorang guru kalau muridnya tadi adalah seorang laki-laki yang layak mendapatkan wanita yang salihah. Kalau laki-laki tersebut atau muridnya ini adalah seorang ya laki-laki yang tidak barakallahu fikum tertipu dengan materi atau kondisi fisik seseorang. Nah, ya, sehingga dia tawarkan kepada Mujahid, maukah kamu meminang seorang gadis yang ada pada kami, tapi gadisnya buta. Nah, disebutkan aibnya, tidak disembunyikan. Barakallahu fikum. Nah, karena ya tadi sahabat tadi sudah mengatakan dia mencintai, ya tidak mungkin dia akan menipunya. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim barakallahu fikum itu yang terjadi barakallahu fikum. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu taala haddatsana Musa. Musa ibnu Ismail Abu Salama At-Tabuzaki. Abu Salama Musa ibnu Ismail Abu Salama At-Tabuzaki Al-Minqari. Al-Minqari Al-Basri. Siqatun sabtun. Siqatun sabtun. Qala haddathana Mubarak. Mubarak ibnu Fadalah. Mubarak ibnu Fadalah. Ibni Abi Umayyah. Al-Qurashi Al-Adawi. Al-Qurashi Al-Adawi. Abu Fadalah. Kunyahnya Abu Fadalah Al-Basri. Abu Fadalah Al-Basri. Saduqun yudallis wa yaswi. Saduqun yudallis wa yaswi. Nah, dia adalah rawi yang saduq. Dan dia memudaliskan hadis, melakukan tadlis pada hadis, artinya menyamarkan. Ya, padahal dia tidak mendengar, tapi mengesankan seolah-olah dia mendengar. Barakallahu fikum. Naam. Itu namanya tadlis. Barakallahu fikum. Dia mendengar lewat perantara orang lain. Ya. Barakallahu fikum. Misal. Barakallahu fikum. Fulan ini mendengar hadis itu sebenarnya dari Alan. Naam. Barakallahu fikum. Ya, tapi karena dia barakallahu fikum tidak mau kondisi Alan ini diketahui, dia langsung menyampaikan hadis itu diriwayatkan dari siapa? Dari tempat si Alan ini mengambil hadis, ya. Jadi harusnya kan A, B, C. Nah, urutannya. Kemudian sama dia yang B ini dia buang, dia mengatakan A terus langsung ke C. Nah, itu namanya tadlis. Dibuang sama dia yang di tengah. Dan ini macam-macam alasannya dan faktor pemicunya. Nanti antum pelajari dalam ilmu mustalah. Itu namanya tadlis. Ya, barakallahu fikum. Nah, rawi yang dikatakan mudallis itu melakukan hal tersebut. Sehingga rawi-rawi yang seperti ini dia harus menggunakan sighah ya, sama. Nah, jelas-jelas mengatakan sami'tu atau haddatsana atau haddatsani. Kalau dia menggunakan sighah an, itu dilemahkan. Kalau ada rawi yang mudallis, kemudian dia mengatakan an fulan, itu didhaifkan. Kenapa? Mudallis faqat an ana. Dia seorang mudallis menggunakan sighah an. Itu kemungkinan besar terjadi yang namanya apa? Pemutusan sanad. Nah, kecuali kalau ditemukan di sanad yang lain, nyambung. Barakallahu fikum. Adapun taswiyah, taswiyah ini merupakan jenis dari tadlis, tapi dia tadlis pada dua tobakot. Ya, tadlis pada dua tobakotnya. Harus kan A, B, C. Nah, B sama C dia jatuhkan, dia langsung ke D. Iya, barakallahu fikum. Nah, sehingga untuk rawi yang disifati dengan tadlis taswiyah, maka dua tobakot di atas setelah dia itu harus menggunakan haddatsana atau sami'tu. Ya. Qala sami'tu fulan, qala haddatsana fulan. Baru diterima. Kalau dia mengatakan qala sami'tu fulan, an fulan. Yang kedua ini dia menggunakan an, maka dilemahkan. Barakallahu fikum. Nah, itu gambaran singkatnya ya. Nanti untuk lebih jelas dalam ilmu mustalahul hadis. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Qala haddatsana Tsabit. Nah, berarti aman. Ya. Dia menggunakan sighah tahdits. Qala haddatsana Tsabit. Tsabit Ibnu Aslam Al-Bunani. Tsabit Ibnu Aslam Al-Bunani Abu Muhammad Al-Basri thiqatun 'abidun. Thiqatun 'abidun. An Anas, dari Anas, Anas bin Malik, qala, dia mengatakan, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Nabi mengatakan tidaklah ada dua orang yang saling mencintai melainkan yang paling afdal adalah yang paling besar rasa cintanya kepada saudaranya. Ya, nah. Ada dua orang sahabat Fulan dengan Alan. Mereka ini sangat dekat, ya. Soulmate banget, barakallahu fikum, ya, begitu nyambung, begitu cocok, barakallahu fikum. Nah, saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Siapa di kalangan keduanya yang paling afdol, yang paling besar cintanya kepada saudaranya? Nah, barakallahu, yang paling sayang, ya, kepada saudaranya. Dia yang paling afdol. Nah, barakallahu fikum. Ya, misal ketika terjadi clash. Nah, yang ini butuh waktu satu hari untuk menyadari baru memaafkan. Yang ini barakallahu fikum setengah hari cukup. Ya. Nah, dia sudah menyadari langsung mengatakan al-afu, ya. Naam, afwan ya akhi, ana salah. Naam. Ana minta maaf. Barakallahu fikum. Iya, karena apa? Karena dia sayang dan cinta dengan saudaranya tadi, dia tidak ingin barakallahu fikum sengketa tersebut, renggang tersebut berlangsung lama. Nah, yang ini masih egonya masih besar barakallahu fikum sehingga dia menunda, ya, nantilah satu hari baru saya minta maaf. Berarti yang ini yang lebih baik. Ya. Nah, jadi yang paling besar rasa sayangnya, cintanya kepada saudaranya, dia yang lebih afdal. Barakallahu fikum. Lebih baik. Baik, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang sudah kita baca. Faedah yang pertama adalah ifadatur rajuli an hubbihi as-sadiq, an hubbihi as-sadiq li akhihi al-muslim. Ifadatur rajuli an hubbihi as-sadiq li akhihi al-muslim. Naam. Istijlabu ziyadatil mahabbah, istijlabu ziyadatil mahabbah wat ta'allufu bainal janibaini Waqat'un niza wasu'udh-dhanni alladhi huwa akbaru amilin lil adawati wal baghdha. Nah, di antara faedahnya ifadatur rajul an hubbihi sadiq. Faedah seseorang yang memberitahu tentang cintanya yang jujur terhadap saudaranya yang muslim adalah, ya, faedah dari mengamalkan hadis tadi. Istijlabu ziyadatil mahabbah yang pertama. Untuk menarik, ya, rasa cinta yang lebih dari saudaranya. Biar bertambah rasa sayangnya, rasa cintanya. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian Wa ta'lif baina al-janibain. Yang kedua adalah agar terjadi, terjalin ya hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Artinya sama-sama memberikan respon yang positif. Terkadang kita sudah berusaha untuk menyayangi, kita sudah berusaha untuk mencintai saudara kita, tapi saudara kita tidak memberikan respon yang sama. Nah, kenapa? Karena mungkin kita yang salah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita belum mengamalkan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga agar terjadi barakallahu fikum hubungan timbal balik yang sama diantaranya dengan cara tadi. Ya, dengan menghabarkan kepada saudara kita inni uhibbuka fillah. Nah, jadi jangan ditunda-tunda ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah qat'un nizaa', untuk memutus perselisihan. Ya. Nah, jadi yang malam hari ini ada clash-clash dengan temannya, ya. Ada marah-marahan, nah, entah yang ikhwan atau yang akhwat, akhwat juga mendengarkan, ya. Segera. Nah, selesaikan malam hari ini. Ya. Nah, ya akhi, inni uhibbuka fillah, ya, al-afu. Nah, ya ukhti, inni uhibbuki fillah al-afu. Nah, minta maaf, perbaikan. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah memutus prasangka-prasangka buruk. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau kita ngomong langsung enak, enggak ada praduga-praduga, zon-zon, ya, yang itu akan ditunggangi oleh syaitan. Kalau kita tidak ngomong langsung, enggak akan jelas permasalahannya apa. Kenapa dia mulai menjauh, kenapa dia mulai merenggut, dan yang semisal dengannya. Langsung datangi orangnya. Belajar jadi orang yang barakallahu fikum na'am, ya, rijal, na'am, gentleman, barakallahu fikum. Datangi langsung, seperti yang saya contohkan kemarin. Ya, ya tentunya dengan cara yang baik, barakallahu fikum. Nah, ada apa masalahnya, ngomong, baik-baik, barakallahu fikum. Sehingga setelah selesai itu, tidak ada lagi prasangka-prasangka dan praduga-praduga. Nah, yang kata beliau, termasuk faktor pemicu yang paling besar adanya permusuhan dan kebencian di kalangan ukhuwah, di kalangan ikhwah, su'udzon. Ya, dari su'udzon nanti muncul tajassus, memata-matai. Ya, nah, barakallahu fikum. Dari tajassus nanti muncul al-ghibah. Wah, sudah. Habis sudah agama kita. Gara-gara berawal dari petikan su'udzon. Nah, kita tidak percaya dengan saudara kita. Kita berburuk sangka dengan saudara kita. Ya, daripada seperti itu kita ditunggang oleh syaitan, langsung aja to the point. Ke orangnya langsung. Nah, datangi, ngomong. Ya, daripada pikiran kita tadi ditunggangi oleh syaitan, akhirnya macam-macam yang terjadi. Tambah rusak, tambah ruwet. Nah, tambah parah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah fihi fadilah al-mahabbatul khalisah lillah. Fihi fadilah al-mahabbatul khalisah lillah. Di dalamnya terdapat keutamaan rasa cinta yang jujur karena Allah. Nah, yang terakhir, ar-rajulu alladhi yuhibbu akhahu al-muslim. Ar-rajulu alladhi yuhibbu akhahu al-muslim fillah huwa a'zamu qadran. Huwa a'zamu qadran wa arfa'u manzilatan indallah. Nah, baik. Seseorang yang dia mencintai saudaranya muslim karena Allah, barakallahu fikum, melebihi yang lain, maka ya kedudukannya lebih agung dan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga barakallahu fikum, ketika kita menjalin hubungan pertemanan, persahabatan ya dengan teman kita, hendaknya kita berusaha menjadi yang terbaik, barakallahu fikum. Nah, yaitu orang yang lebih mencintai dan lebih menyayangi saudaranya, barakallahu fikum. Dan itu merupakan tanda keimanan seseorang yang begitu kuat dan luar biasa, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaannya banyak. Insyaallah ya, semoga dimudahkan, akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.